Oh mama, saya mau kawin. Kawin dengan siapa? Dengan siapa aja. Oh mama, saya mau kawin. Dengan anak momina yang jual-jual kain. Dengan anak momina yang jual-jual kain. Oh mama, saya mau kawin. Kawin dengan siapa? Dengan siapa aja. Oh mama, saya mau kawin. Dengan anak bangulo yang jual gado-gado. Dengan anak bangulo yang jual gado-gado. Ayo mama tulunglah, oh bapak mau kawin. Kawin dengan siapa? Dengan siapa aja. Oh mama, saya mau kawin. Dengan anak moksin yang jual nasi gudeg. Dengan anak moksin yang jual nasi gudeg. Mama, masih muda, belum cukup umur, jangan kawin dong ya. Terima kasih. Tunggu umur dulu ya. Mama, saya mau kawin. Kawin dengan siapa? Dengan siapa aja. Oh mama, saya mau kawin.